Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam dari Bulughul Maram karya al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa? 8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an sahal ibni sa'ad radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu ala alihi wa sallam qala لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. متفق عليه. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma ajjal alfitra, selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih menunjukkan sunnahnya ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Kita baca juga hadis yang berikutnya karena masih satu pembahasan. Hadis yang berikutnya yang ke-9, Walid Tirmizi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu ala alihi wasallam qala Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Dan diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa taala berfirman, itu hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka ketika telah tiba waktunya. Namun hadis yang kedua ini, hadis yang kedua ini dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Qurrah ibnu Abdurrahman. Qurrah ibnu Abdurrahman kedudukannya dalam hadis adalah mungkarul hadis. Ya, mungkarul hadis. Ya. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Qurra bin Abdurrahman ini mungkarul hadis. hadisnya mungkar, ya, tidak bisa diterima. Dan hadis ini juga dilemahkan atau didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Dhaifut Targhib wa Tarhib dan dalam kitab beliau yang lain menunjukkan lemahnya hadis ini. Baik, namun telah mencukupi hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia senantiasa bi khairin, senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya." Penulis membawakan hadis ini, nah, ingin menunjukkan dalil disunnahkannya na'am mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Dan inilah yang sunnah. Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika telah tiba waktu berbuka, cepat berbuka. Tidak menundanya. Tidak menunggu sampai bintang keluar terlihat, ya. Tidak. Atau tidak nanti selesai sholat baru berbuka. Tidak, tetapi berbuka terlebih dahulu kemudian sholat. Nah, karena ta'jilul fitr, mempercepat berbuka, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sunnah ini dengan kebaikan manusia. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Baik. Dan juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud alaihi rahmatullah, hadis yang juga menunjukkan disunnahkannya mempercepat berbuka puasa. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan senantiasa zahiran. Agama ini akan senantiasa berwibawa. Ma'ajjalan nasul fitra, selama manusia mempercepat berbuka puasa. Agama ini akan senantiasa nampak berwibawa, menang, ya, selama manusia mempercepat berbuka puasa. Li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka puasa, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mereka berpuasa, tapi na'am enggak ada sahurnya, ya. Terus yang kedua, berbuka puasanya itu ketika telah terlihat bintang, ya. Bukan ketika ghurubus syams, bukan ketika terbenamnya matahari. Nah. Maka dalil-dalil di atas menunjukkan disunnahkannya mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Nah. Baik, ketika dia telah melihat matahari terbenam dengan mata kepalanya sendiri, atau ada berita, ya, dari orang lain yang telah melihat matahari terbenam. Nah, baik, atau dengan cara yang lain yang menunjukkan telah yakinnya matahari telah terbenam, yaitu telah masuknya waktu maghrib. Ketika telah tiba waktunya, maka disunnahkan mempercepat berbuka puasa. Maka kebaikan senantiasa ada ketika manusia mengamalkan ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Dan kebaikan akan hilang, ya, ketika manusia mengakhirkan sunnahnya berbuka puasa. Nah, kebaikan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kebaikan dalam ittiba'us sunnah. Nah, al-khairul musyar ilaih wa ittiba'us sunnah. Kebaikan ini maksud tersebut adalah kebaikan karena mengikuti sunnah. Karena sunnah Nabi adalah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Bukan menunda-nunda atau memperlambat, tetapi mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Dan tidak diragukan bahwasannya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah ini sababun. Au sababu khairai dunia wal akhirah, sebab mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Mengikuti sunnah adalah sebab mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah. Dan dalam hadis ini terdapat mukjizat. Dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Man yadhkur lana. Di dalam hadis ini terdapat salah satu mukjizat Nabi. Apa itu? Dari hadis ini manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Nah, baik. Man yadhkur lana, ada yang bisa menyebutkan mukjizat dalam hadis ini? Nah. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, "Hadzal hadis minal mu'jizatin nabawiyah. Fa inna ta'khiral iftar huwa tariqatu ba'dil firaqid dhalah." Hadis ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi ta'khirul iftar, mengakhirkan berbuka puasa, memperlambat, menunda-nunda berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Ini sudah menjadi tariqatu ba'dil firqid dhalah, menjadi tariqah firqah-firqah dhalah. Menjadi tata cara ibadahnya atau tariqahnya sebagian kelompok-kelompok sesat. Nah, apa contohnya? Yang mereka mengaku Islam kemudian kalau berbuka puasa nunggu bintang keluar. Syiah. Syiah. Baik, yang mengamalkan amalan ini. Dan juga firqah dhalah yang lain, kelompok sesat yang lain, banyak yang mereka memiliki cara seperti ini dalam berbuka puasa, mengakhirkan dan menunda buka puasa sampai terlihat bintang. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya yang suka mengakhirkan berbuka puasa, ini menjadi jalannya sebagian kelompok-kelompok sesat. Dan beliau mengatakan, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Berarti sebaliknya. Baik. Kemudian kapan waktu berbuka puasa itu? Kapan waktu berbuka puasa? Waktu berbuka puasa adalah ketika telah masuk waktu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai lail, sampai malam. Jadi awal berbuka puasa adalah ketika sudah masuk malam. Awal malam adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. ya, bulatannya udah hilang semua dari permukaan, ya, itu namanya ghurubu syams, sudah terbenam semua. Kalau masih setengah atau masih sepertiga belum, tapi semua bulatan sudah tidak terlihat, terbenam, itulah namanya awalul lail, awal malam, tanda masuk waktu sholat maghrib. Nah, inilah waktu berbuka puasa. Nah, ketika telah tiba waktu berbuka puasa, hendaknya mereka segera berbuka puasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama para sahabatnya, ya, dalam suatu perjalanan. Ya. Ketika matahari telah terbenam, ya, jadi mereka ini sedang puasa. Ya. Ketika matahari telah terbenam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada tobahnya, tukang masaknya, ya, ya fulan anzil fajdah lana, wahai fulan turun, ya, buatlah makanan untuk kita, ya. Si tukang masak ini mengatakan, ya Rasulullah, inna alaika naharun, ya Rasulullah, masih terang, ya Rasulullah, ya, masih apa namanya, ya masih terang, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Inzil fajdah lama, turun engkau." Ya, buat makanan untuk kita, ya, karena sudah tiba waktu berbuka, telah tenggelam matahari. Kemudian orang tadi berkata lagi, "Ya Rasulullah, la amsait." Wahai Rasulullah, sekiranya nanti kalau sudah gelap, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anzil fajdah lana, inzil fajdah lana." Turunlah, ya, sampai tiga kali, yang ketiga kan ini. Inzil fajdah lana, turunlah engkau dan buatlah makanan untuk kami. Fanazala fajdah lahum. Kemudian orang tadi turun, kemudian membuat makanan. Nah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun minum dari makanan yang dibuat tadi. Nah. Jadi beliau berbuka dengan terigu, apa terigu? Gandum, ya. Nah. Taib gandum dicampur dengan air diaduk, ya. Tepung, ya, tepung gandum dicampur dengan air diaduk. Nah. Jadi makanan, ya. Kalau kita mungkin seperti bubur, ya. Nah. Itulah bukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Nah. Telah disebutkan tadi bahwasannya waktu berbuka puasa adalah waktu masuknya sholat maghrib. Waktu masuknya sholat maghrib yaitu ghurubu syams, tenggelamnya matahari, atau awal malam. Nah, ketika telah tiba waktunya, barulah disyariatkan dan disunnahkan mempercepat berbuka puasa, tidak menunda-nundanya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, ya. Beliau berbuka terlebih dahulu, kemudian sholat maghrib. Nah, kemudian apa hukum berbuka sebelum tiba waktunya? Hukum berbuka sebelum tiba waktunya. Nah, mungkin karena pengen cepat berbuka, ya, tetapi kebablasan, ya, cepat berbukanya sebelum tiba waktunya, belum maghrib udah buka. Nah, taib, amalan seperti ini, ya, adalah amalan yang muharram atau perbuatan yang haram. Berbuka sebelum waktunya, sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari di ufuk barat. Hal yang seperti ini haram dan terancam dengan ancaman yang keras. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, dalam hadis yang panjang, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan orang yang digantung, kepala di bawah, kaki di atas. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim tasilu ashdakuhum daman. Tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang digantung, kepala di bawah, kaki di atas, diikat urat ketingnya, kemudian mengalir darah dari mulut mereka. Fakultu maha'ula, aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ha'ula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ini ancaman bagi yang berbuka sebelum waktunya, akan digantung ya, dalam keadaan muka di bawah, kemudian mengalir darah dari mulutnya, wal iyadzu billah. Kalau mereka yang berpuasa kemudian berbuka sebelum waktunya diancam dengan ancaman seperti ini, maka apalagi yang tidak puasa dengan sengaja, ya, sengaja enggak puasa ya, di bulan Ramadan, maka ancamannya lebih keras, wal iyadzu billah. Nah. Maka mempercepat berbuka puasa maknanya adalah ketika telah tiba waktunya, bukan belum tiba waktunya kemudian berbuka, bukan, tetapi ketika telah tiba waktunya barulah dia disunahkan untuk mempercepat berbuka puasa. Nah. Baik, berapa menit lagi? Nah, tapi masih banyak pembahasan tentang iftar, ya, tentang berbuka puasa, ya. Di antaranya apa doa berbuka puasa, ya, kemudian berbuka dengan apa, ya, dan seterusnya. Namun insya Allah, nah, kita bahas besok, nah, siang, ya, karena sekarang sudah mendekati waktu berbuka puasa. Nah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.